Çatayu baranhaning awi sritna ayu dipun gawa dening raja denawa mersak mabur ingkang bakal kantong hipa jangnya saya kira purna bebera lintang tiai sobatna sirama anu dinawarkin erak dengan aib kurang ajar kunyuk wani-wani masuk punuk ebari ngarangin anu luar biasa nepeka di kolomoh makuta aib hai kalaman dibuat balik yang ragu-ragu lemah hati-hati kubang aib anu bakal jadi mamal. Rasa muka tumibat ateng jang-jang galudan ngapek sabret. Ngaran si sempati nepi ka dirutan aya nama pae asa puas kuai nepi ka semprak jang-jang nah tapi tidak hay aya karep kumaha soso aing ka negara aing ka birja dasa muka aya terus tetiasa kujah kumah ka ngalumpuk pir kapuk ka ibuna kumamprak pasah ka mahapak mahakawasa nanging panenda dicantengkeun patos-patos kena puputna Yusuf hoyong patepang heura sareng si Rama Gusti Rama panon aing pinuh ku getih jang-jang tersangka dina mangsa jajag beli jagbet ningakeun heula ti heula ka aing jang-jang babarengan deui jeung kang aduh dunya pangumaraan ti kawit kaula hirup nepi ka wangkit ayeuna boga rasa lemur sorangan tempat sorangan betetela ayeuna nyata di dunya kadar ngumara sanajan saribu betah di dunya muabek megar ngumara tetay abalikna balikna ti pangwaran ieu make perantaraan maot turta sabab masing-masing aya lantaran tina rieut aya lantaran tina nyeribeuteung Aya nu karupa kanaraan mun di kota. Aya nu di prawasa batur ayeuna nu maha agung sanesungkan ngantunkeun dunya mung panuhun koyong patepang heula sareng sirama. Maha Prabu Rama parantos menakan Susubal. Susubal sanggul. Sareng sawatawis perhiasan-perhiasan kakumpulkeun yakin ieu dicanakna kaluhur. Basmana waulan geus gok dewa Gusti Ancung. Kunaon-naon kitu mau disumputkeun ku kuring? Karena keur naon? Disakorkeun we. Kuna tadi mah isuk-isuk kae gok teh pedah kamari Gusti papenak sareng perhiasan Kang Kalung Sri Maha Paduka istri ai kuring gok teh naon cekeng heran sang Kang Kel meracun si kesebel. Kalau tene gauda jatah sa jatayu aduh tobat aya Gusti maka sirama aduh nyahatu teuing minta keterangan. Amuing kunaon? Gusti. Asih. Galati. Galati. Kunaon ieu teh geteh ngusul aduh, ieu. Mun keur jang buntut panglayangan. Jang-jang. Kunaon Gusti? Adeh. Uah. Astra jingga lawala naon apa lu tadi kula babarengan jeung anjeun tepi ka kajadian kieu dilantaran kenulungan sing sang Sritna Ayu Dewi Sin tak anu dipaling kuraja tinagara aleng. Jatayu Jatayu aku mampu tapi gak pernah kegagalan Jatayu hari ngeri dipukuri keluarga utama susu sobat tidur di pati kela sungkawa kata Jawab maha pencana, kailas nyata ya kalangan kang, dawala asta jinga wayah nanya lagi kensuluh, kurang rasanan de, kurang mulasara. Layona mitra. Gusti mun seug aya dina laluasa aya di nagara mun sabaraha pisalawatunana berarti padahal nya Kang ah moal teh digembrong we ku anak-anak tapi atuh kadar diduruk sa gerhana we kaayaan dina sakye sungkawa anama wajeng simula sara layon jatayu sareusna nya duruk layon jatayu lajeng Kakang Semar iya nu Lesmana kaula nung kula raka prabu dawala astajinga abdi Gusti abdi hei tempo nyoko salawat mandata nyari di masare we tempat coba manaan saha anu maling kasinta teh cenah ti nagara alang naon alang teh kira-kira tuluyna anu payus. Cing jang. Kenang amanaan geus ngetan. Naon tuluyna cenah anu maling Dewi Sinta teh urang nagara alang. Cing geus aya. Dan karena cing. Bang. Yo. Ada larang. Monyong ye. Jakarta girang. Tapi mana? Yo. Kami telepat. Mas Pati. Jauh-jauh mungwa awi tepupugu. Aleng. Tok kepala. Hina er. Mana wi tepat mah nu urang nagara Alengka. Aduh. Tetela ti dieu mimiti nanyengkeukeun leungeun baju ken sakatuh pikeun nanyeurkeun hukum kabeneran jeung kaadilan. Nolak kana kabiadaban, nolak kana kaduliman, nolak kana kamurkaan. Dunya pawayangan hancur ku aing kayang ieu. Abdi Gusti sakumaha dawuhan Gusti dugi ka timur gunung pating jalabeur sagara genjlong sato darat sato cai eta dugi ka Sinta kaya pamikiran. Ku benuna dampak Gusti manusia titis Wisnu kenging tugas maha tunggal pikeun ngaleksek patepekan panuhun ulah lang. Sawadina dina waktu ayeuna kaulanun. Geulaanan sadaya acara naon-naon fakta heula geura di sini keur sanes bari eta anu kukir. Leuwih aya kaulanan eta. Kira-kira sobat anu dilakakeun ayeuna mah heulaanan fakta urang kempelkeun urang na teh tarajeun sa kamalan ti lima pae buktina hanya. Kamana pijalanganna ieu teh truy-truyan kamana ari misahna nagara Windia nagara Lubengkon Ngayodya pala jeung nagara Alengka. Oh memang kantos. Mentas lautan. Oh. Hiji sadas mentas lautan terjadi di nya. Nya tetapi oge. Hiji kumaha? Beras kaituna teh ka Pontianak. Coba-coba urang pada rumah mana miring sapresa ayo urang tuikeun dewe urang nyukup walungan pampa menuju girang Kakang Semar mangga tawala pek suai deui ti kakeula biasa wae ngukur jadi kieu wae hirup teh kurma ora eta heun kadut. Ura Semar Bagan ayak ngajeng naras jalan kalan kelaput Dewi Sinta Salamat. Kami sanos ti dinten ka dinten ti jam ka jam lumampah beki jauh ti tempat saung Allah. Anyuk kata pelwates gunung reksa muka. Reksa muka. Isal beting kitu ayak jedemit anu langkung pika gilaun kayaman. Bentukna jangkung gede si Mardana kalayan ka tukang ngecengho urakan ka hareup ngajelo dina dadana tapi daya sirahkan karama eta buta anu ngancik dina rungkul ngaranna buta dirigabah sumamak perang jeung peuting disareakeun gurnita hayang dahar. Jodoh nengarnya nu datang aing maduk tampikan boga datang sato ngakan sato dak datang monyet ngakan monyet newak lutung hakan lutung nanyajan aya cangeh gar ngaliwat nengarnya milik aing jodoh yang teringin milik diri aing teka bagian mata aing teka bagian denge ambu oge empos-empos yang di jelowe hulu ngalala papak jeng takta watirnya pernah ayah-ayah cikaracak jeng ibun kakarak ngaleguk nginum dekitu ma aing kumaha barang siar ay awak ngagedean buka kasayuna badangan awak cikene ye kaos teh rada sereg ayeuna mah kacida pisan logor nada beak ngagebrah. Waradara. Denawa dirgabah barang umah ame dina jero dada ka ame aya urang manusa. Jodoh. Jodoh ate waasnya ai di gunung sorak sasatoan geus macam-macam macam-macam atuh naon sorana weh surili jodoh mun dijuana ka kebon binatang kayu jodoh aus teteh. Sabaraha piharagaanna? Jodoh. Hei, menurut kira-kira kan? Bultok nu kitu mah. Hei, nu kitu mah celik di kunang. Tukah keh anu kitu. Aya naon dawala? Ieu kulan aya sawanten di narungkun ieu. Pantesna keur nyileung leum. Tak ayah sorak itu, jodoh. Aduh, palang siang dikekewe nyiputi didinya, gusti. Nepi kapoho karena perjuangan, cing cokot. Kira ada pupuling kakan bulu punuk, abis mai kita ayah kasihan podong ke tukang dengan karangan. Wah, sidik ayah akan. Inasti kesayang cuma para logodorna lengan mapadane awi sagantar salonyer panjangna Sri Rama katang tekeni. Wah, Gusti, balang siang benangku ya dihakanku ya sinta telikan dawala ya teh geningan ayam makhluk keluar. Gusti. Atau? Tabaduna we mungko. Ah, sidiknya kan? Aduh ayana kuyang, ayana one tadi hari. Sikap Nasri amat. Lajeng ngedalakan kesakten, nimulkan rasa panas, newewet karo lengan. Lajeng keker. Mantekan perang wei jemana. Ganewa Wisnu kalayan usina disarengan sareng warisan timahka inda nalika sirama makurung dihiji padepokan ajeng ngalepaskan senjata dirgabahu dipun penteng tenis senjata. Dirgabahu kena pentangan Sirama lengit tanpa berhira inana umamrat umatukin inana umamrat umatukin tara jaya tina janji sarta tarapa saya tina sumpah tumut kadauhan ibu taat ka anu jadi rama ngabdi kana milik diri anu disarengan ku ingkang rai sinatria tunggal wedalan ngayodya Raden Lesmana anu utama ula boga kayakinan yen bener-bener anjin teh manusia titi sing Wisnu tugas maha tunggal anu anyatang di alam raya. Pilih hidup teu ningan. Sategesna kaula hiji dewa anu teu priyoga ku kaula disebut ngaranna ngan engke di mana geus siung mumpung aya di sawarga kaula bakal baraka kaluar ngaku ka hidup pribadi. Tegesna kaula teh kantos sengketa sareng maha indra. Kumpulan anak batra indra kaula ditepak sirah nepika ngalalep papak jeng tatak nuku taun nagara welu bukideng karibodas dada antel kana bumi buan but jang jangan orai paribasa kecapu jangga mua bisa balik deui sirah kana jajaran anu tadi seung upama kaula teu dipentang ku manusa titi sing Wisnu anu mata kaula ngancam ka tiap anu ngaliwat ngaharepkeun sumping hidup tayuna kaula geus mulang kana asal anu tadi kaula ngahaturkeun nuhun sarta laksa kabingahan kaula bakal mulang kalawan tetep aya dina hampura pimpinan anu nyupatatak tadi Istilah beting kitu geusan timpa balik kaula ka anjeun. Ulang tarima kaula ka anjeun. Prak. Geutlaskeun lalampahkan geus susul Sang Ratu Ayu. Dewi Sinta anu satia anu kiwari geus aya dina cangkerman musuh. Tetela sakumaha katrangan. Jatayu anu geus ngorbankeun diri jeung tanagana. Eta anu malingna. Ngan anjeun teh moal mahi. Sanajan luhur ilmu, sanajan jemar panalar, sanajan sugih pangarti, pidaanan ge jelema dua ngalawan sanagara. Wa ieu upama sengketa jeung nagara mah kapaksa kudu ti nagara ieu. Ngan dina wangkit ayeuna teh cuh ditongokeun ieu tempat malah dina lingkungan rek samuka aya kinci kunyuk. Anu keur prihatin pikir asa raja tikis kena diadu jeung anu jadi dulur kapilan lanceukna pribadi anu ngarebut kalungkuhan tur tak ngarebut garwa. Ieu teh pangnanepi ka sengketa kieu hasil usahana dasamuka. Diharepkeun bogoh ka pamajikan guru bari sifat nadahuan. Maksudna supaya paeh ku adina tapi tetep unggul guruna atawa unggul Subali. Wayana kitu pek geura tepungan sarta di mana merdih ka anjeun tulung heula. Isuk jaga ning kitu anjeun bakal boga simpatisan. Rakyat jeung alat pemerintah boti sipi boti militer miwa. Sajumlah tokoh-tokoh masyarakat bakal mikeun bantuan pikeun nyingkirkeun dengan baju kensa katuh tunggal dendam kada samuka sakit. Bingat amarwata suta bingatkan bingat amarwata suta bingatkan kawanan karaka prabu kakang Semar iya nu katangkep eta sorangan ku kaula. Ih, dangus nun. Hai kusling kadenge. Hai kadenge abdi mau ngawawa asker di dayuh we. Hai wayah kiwari teh. Ledeng dua deui, ledeng dua deui. Abdi mah eta kitu ka dayeuh sumuhun. Sumuhun Cimahi dua deui, Cimahi dua deui. Jadi teu nangkep ka kana naon dia teh anu disahurkeun. Kurang? Wah iya. Ayeuna urang pada-pada lumampah menuju Gunung Reksa Muka urang kulilingan we Kakang Semar. Oh, mangga mangga. Ieu teh gunung teh. Ieu teh Gunung Reksa Muka deuh. Ngaranna ieu teh geus beda deui tadi mah nepi ka urang keur waktu ngapai-mapai walungan Godawari air mah saluang ngampampa ieu teh geus tapawates Gunung Reksa Muka. Lai ka ituna nyata euy. Ah kayana teh pan karawang ka kiduna teh. Naon? Mun ka beulah kulon Cirebon teh. Hayu urang pada lumampah. Barang sabab Sri Rama sasengan neteakan ngeheming jangkar butenan tawis tangu praptanipun sewiji wanara putih loncatan dina setengah king kekayun alas panwasa. Naon jang anu kitu jang? Nana eta sora naon anu kitu di leuweung jang? Wilwa. Wilwa. Ni amuing.